Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karim Al-Karimur Rahman fi tafsiri kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam tafsir surah Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat yang ke-73. Tapi pada pertemuan yang terakhir telah kita baca ayat dari surat Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat yang ke-74. Dan telah kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, kecuali ayat yang ke-74 yang insyaallah akan kita baca pada malam hari ini. Dari ayat yang ke-67 sampai ke-74 ini menjelaskan tentang kisah Bani Israel. Yang juga mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Ketika mereka mendapati seseorang yang terbunuh, dan mereka yang membunuh, kemudian mereka saling berselisih siapa pembunuhnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalatu wassalam agar menyembelih seekor sapi betina. Dan ketika itu mereka tidak langsung menunaikan atau melaksanakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, melainkan masih bertanya ini dan itu. Bertanya tentang warnanya, bertanya tentang hakikatnya yang seperti apa, dan seterusnya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak akan menyembelihnya. Kemudian setelah disembelihnya sapi betina tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk memukulkan sebagian anggota badan dari sapi tersebut ke mayat yang menjadi perselisihan siapa pembunuhnya. Maka dipukulkanlah sebagian anggota badan dari sapi betina tersebut, kemudian dengan sebab itu Allah hidupkan kembali mayit, orang yang telah mati tersebut. Ini termasuk tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perlihatkan langsung kepada Bani Israel ketika itu. La'allakum ta'qilun, agar kalian tahu, mengerti, faham. Allah perlihatkan kepada mereka dalam keadaan mereka menyaksikan langsung ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hidupnya mayit, kemudian hidup kembali dan menjelaskan siapa pembunuhnya. Dalam keadaan mereka melihat langsung, menyaksikan langsung tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, akan tetapi tidak membuat hati mereka lunak, tidak membuat hati mereka tersentuh, kemudian semakin besar keimanan. Akan tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang selanjutnya, kita lanjutkan, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ, kemudian hati-hati mereka keras setelah itu. Keras. فَهِيَ كَالْهِجَارَ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً, dan hati mereka seperti batu atau lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kalau batu, ada yang batu itu mengalir darinya sungai-sungai. Ada manfaatnya, faidahnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan di antara batu-batu ada yang dia terbelah kemudian keluar air darinya. Bermanfaat airnya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu-batu ada yang jatuh karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Allah menyebutkan bahwasanya hati mereka kemudian setelah itu keras. Yang semestinya ketika telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, melihat sesuatu yang ajaib, ya, nah, mestinya hati semakin lunak, ya, semakin tunduk, ya, semakin yakin dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, semakin bertambah keimanannya, tambah ibadahnya, ya, dan seterusnya. Akan tetapi thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, setelah itu semua hati mereka menjadi keras, enggak cukup, telah diperlihatkan berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka, bahkan hati mereka mengeras seperti batu atau lebih keras daripada batu, bahkan batu memiliki beberapa keutamaan daripada hati yang mereka miliki. Batu ada yang naan terbelah kemudian mengalir air darinya, di sela-sela batu tersebut keluar air sungai. Nah, kemudian ada batu yang jatuh sebabnya karena takut kepada Allah. Ini diantara keutamaan-keutamaan batu. Batu memiliki keutamaan daripada mereka, daripada hati-hati mereka. Baik, kita baca insyaallah penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, "Tsumma qasat qulubukum ay ishtaddat wa ghaladat." Kemudian keras hati-hati mereka. Ay yaitu ishtaddat wa ghaladat. Keras dan kasar hati-hati mereka. Falam tu'athir fiha al-maw'idhah, tidak berpengaruh nasihat kepada mereka. Enggak ngaruh nasihat yang disampaikan oleh nabinya. Ini nabi yang ngasih nasihat ini. Apalagi kalau cuma sesama manusia biasa. yang selevel dengannya, atau apalagi yang di bawahnya. Selevel Nabi saja, falam tu'athir fihal maw'idhah, tidak berpengaruh nasihat maw'idhah yang sampai kepada mereka. Dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perlihatkan kepada mereka ini cukup sebagai maw'idhah, sebagai nasihat untuk mereka, yang mestinya setelah nasihat tersebut, setelah mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka akan semakin tunduk, akan semakin nurut, semakin lunak hatinya, dan seterusnya. Ini yang semestinya. Akan tetapi qasat qulubukum, hati mereka keras. Min ba'di dzalik, setelah itu, ay min ba'di ma an'ama 'alaikum bin ni'amil 'azima wa arakumul ayat. Kemudian hati mereka keras setelah itu, yaitu setelah apa? Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan berbagai macam kenikmatan yang agung kepada mereka. Wa arakumul ayat, dan setelah Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya. Setelah Allah memberikan nikmat-nikmat yang besar kepada mereka, dan setelah Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, qasat qulubukum, keras hati-hati mereka. Falam yakun yambagi an taqsuwa qulubukum, dan tidak semestinya hati kalian menjadi keras. Li'anna ma syahadtum mimma yujibu riqqatal qalbi wa qiyadah. Karena apa yang kalian saksikan secara langsung, ini perkara yang mengharuskan lunaknya hati kalian dan tunduknya hati kalian. Karena langsung melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mestinya apa yang kalian saksikan ini menjadikan hati kalian lunak, tunduk. Ternyata berbeda. Nah, hati mereka menjadi keras. Summa wasofa kiswataha bi annaha au kuswataha bi annaha kal hijarah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kerasnya hati mereka seperti apa? Kal hijarah, kerasnya hati mereka itu seperti batu. Nah, perhatikan, Allah memperumpamakan kerasnya hati mereka itu seperti batu. Allah tidak memperumpamakan hati mereka seperti besi, karena besi lunak, batu lebih keras. Nah, seperti yang disebutkan di sini oleh Syekh, allati hiya ashaddu quswatan minal hadid, yang batu itu lebih keras daripada besi. Sehingga Allah katakan kal hijar, hati mereka seperti batu, benda yang keras. Aw ashaddu quswa, atau bahkan lebih keras daripada batu. Yang batu itu lebih keras daripada hadid, daripada besi. Li'annal hadida war-rasas idza udhiba fin-nar dzaba bi khilafil ahjar. Kenapa batu lebih keras daripada besi? Karena besi dan timah, besi dan timah dan yang semodelnya, jika dilelehkan di api, dibakar, dilelehkan, dzaba, maka akan meleleh. Bi khilafil ahjar, berbeda dengan batu, dia tidak akan meleleh. Sehingga Allah perumpamakan hati mereka seperti batu. Hati mereka keras seperti batu, atau bahkan lebih keras daripada batu. Nah, kemudian waqauluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, au ashaddu qaswah, atau hati mereka itu lebih keras daripada batu. Ai innaha la taksur an qasawatil ahjar, yaitu bahwasanya hati-hati mereka tidak kurang kerasnya daripada kerasnya batu. Walaysat au bima'na bal. Walaysat au bima'na bal. Dan au di sini bukan bermakna bal. Bahkan au huruf atof atau seperti batu atau lebih keras daripada batu. Jadi bukan bahkan, bukan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Walaysat au bima'na bal. Sehingga kal hijarati au asyaddu qaswah, maknanya seperti batu atau lebih keras daripada batu. Au walaysat au bima'na bal. Tsumma dzakara fadilatul ahjar 'ala qulubihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan batu daripada hati-hati mereka. Faqala, Allah berfirman, "Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar." Sesungguhnya kalau batu, ada yang di antara batu itu mengalir darinya sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang terbelah kemudian air keluar darinya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Fa bihadhil umur fadulat qulubakum. Maka dengan perkara-perkara ini, batu-batu ini yang memiliki sifat-sifat seperti ini, fadulat qulubakum, itu memiliki keutamaan-keutamaan daripada hati kalian. Setelah Allah menyebutkan bahwasanya hati mereka lebih keras daripada batu, atau naam, hati mereka keras seperti batu atau lebih keras daripada batu, kemudian Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan batu daripada hati-hati mereka yang keras. Thumma tawa'adahum ta'ala ashaddal wa'id. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan ancaman yang keras. Faqal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan, dari apa yang kalian kerjakan. Bal huwa alimun biha, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Apa yang kita kerjakan semuanya Allah mengetahui. Hafidhun li saghiriha wa kabiriha, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Itu Allah menulisnya, baik yang kecil atau yang besar dari amalan-amalan kita, Allah mencatatnya, Allah menjaganya. Yang nanti kita akan ditanyakan dan dimintai pertanggungjawabannya. Wa sayujazikum ala dzalik, atamal jazaa wa aufah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada kalian dengan balasan yang sempurna dan balasan yang penuh. Ala dzalik, atas amalan yang kalian lakukan. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Maksudnya Allah naam tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Allah Maha mengetahui dan Allah akan membalas apa yang mereka kerjakan dengan balasan yang sempurna. Selesai dari penjelasan ayat yang ke 74 dari surah Al-Baqarah. Kemudian Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan di sini ya, tentang kisah-kisah Bani Israel, atau bagaimana kita menyikapi kisah-kisah Bani Israel yang diriwayatkan melalui mereka, melalui orang-orang Bani Israel. Kata Syekh di sini, wa'lam anna katsiran minal mufassirin rahimahullah. Ketahuilah bahwasannya banyak dari kalangan ahlu tafsir rahimahullah, qad aktsaru fi hashwi tafasirihim min qasasi Bani Israel. Mereka banyak mengisi dan memenuhi kitab-kitab tafsir mereka dengan kisah-kisah Bani Israel. Wa nazalul 'alaihal ayatul qur'aniyah. Dan mereka menjadikan atau mendudukkan ayat-ayat Quran pada kisah-kisah Bani Israel tersebut. Wa ja'aluha tafsiran li kitabillah. Yaitu mereka menjadikan kisah-kisah Bani Israel sebagai tafsir dari kitabullah. Kisah-kisah Bani Israel yang datang dari mereka, nah, mereka jadikan sebagai tafsir untuk kitabullah, ya, tafsir untuk Al-Quran. Sehingga banyak dari kalangan ahlu tafsir yang menyebutkan kisah-kisah Bani Israel, ya, pada ayat-ayat yang seperti ini. Muhtajin Nabi Qawli SAW, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, hadithu an Bani Israel wa la haraj. Sampaikanlah hadis dari Bani Israel dan la haraj, ya, tidak mengapa. Walladhi ara, dan yang aku lihat, yaitu pendapatku, annahu wa injaza naklu ahadithihim, bahwasannya walaupun boleh menukil hadis-hadis dari mereka, dari Bani Israel, tentang kisah-kisah Bani Israel, walaupun boleh menukil hadis-hadis dari mereka, ala wajhi takunu mufradatan ghair makruna, walaupun boleh menukil hadis-hadis mereka dalam bentuk tersendiri, ya, bukan dalam bentuk digandengkan dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, dalam bentuk tersendiri, ghair makrunah, tidak tergandengkan atau diiringi dengan ayat-ayat Al-Quran, wala munazzalatan ala kitabillah, dan tidak didudukan, nam seperti kitabullah, ya, yang menjelaskan kitabullah. Fa innahu, walaupun boleh seperti ini, artinya boleh mengambil atau menukil hadis dari mereka dalam bentuk tersendiri, bukan diiringi dengan apa, bukan merupakan kisah yang digandengkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dan tidak pula dijadikan sebagai penjelasan dari Al-Quran, yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, walaupun boleh, fa innahu la yajuzu ja'luha tafsiran li kitabillahi qat'an, maka tidak boleh menjadikan kisah-kisah Bani Israel yang datang dari mereka itu sebagai tafsir untuk kitabullah, untuk kitabullah. Idza lam tasih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kisah tersebut tidak sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya hanya dari mereka, jalannya dari mereka. Nah, tidak melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika tidak sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kisah-kisah Israiliyat dari Bani Israel, naam, yang kebanyakan perawinya majhulah, tidak diketahui siapa, ya, maka naam, tidak dijadikan sebagai tafsir untuk kitabullah, tidak dijadikan sebagai tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. melainkan sekedar nukilan, ya, yang tersendiri tanpa digandengkan dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, sehingga seolah-olah kisah dari Bani Israel tadi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Kecuali yang kisah tersebut sahih datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena berarti kalau datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia kisah yang telah disetujui oleh syariat dan benar keberadaannya dan benar beritanya. Kenapa demikian? Tidak boleh menjadikan kisah-kisah dari Bani Israel yang perawinya dari mereka sebagai tafsir dari kitabullah atau tafsir ayat-ayat Al-Quran. Wadzalika anna martabataha kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang demikian karena kedudukan kisah-kisah Israiliyat itu seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlal kitab wala tukadzibuhum. Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan janganlah kalian mendustakan mereka. Jangan membenarkan dan jangan mendustakan. Yang demikian karena khawatir ketika kita membenarkan ternyata itu yang batil, maka kita membenarkan yang batil. Ketika kita dustakan tapi ternyata itu yang benar, ternyata kisah itu benar, apa yang mereka sampaikan benar, kemudian kita dustakan, khawatir kita mendustakan kebenaran. Nah, sehingga apa yang datang dari Bani Israel, la tusaddiqu hum wala tukadzibuhum. Jangan benarkan mereka dan jangan dustakan mereka. Fa idza kanat martabatuha an takuna mashkukan fiha. Maka jika kedudukan Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel yang datang dari mereka ini adalah masykukan fiha, diragukan kebenarannya. Wa kana minal ma'lum bid-darura min dinil Islam anal Qur'ana yajibul imanu bihi wal qat'u bi alfadhihi wa ma'ani. Dan termasuk daripada perkara yang diketahui dengan pasti bahwasannya Al-Qur'an itu wajib untuk diimani. Secara pasti lafaz-lafaznya, makna-maknanya. Termasuk daripada perkara yang diketahui secara pasti dalam agama Islam ini adalah kita mengimani Al-Qur'an dengan lafaz-lafaznya, dengan makna-maknanya. Fala yajuzu an taj'ala tilkal qasas al-mankula birriwayatil majhulah allati yaghlibu 'ala adh-dhanni kadhbuha aw kadhbu aktsariha ma'anil kitabillah. Maka tidak boleh menjadikan kisah-kisah yang dinukil dari mereka dengan perawi-perawi yang majhulah atau dengan riwayat-riwayat yang majhulah, tidak diketahui siapa pembawanya, itu tidak ketahui dipercaya apa tidak, adil apa tidak, dobit atau tidak, sikoh atau tidak, majhul. Tidak boleh menjadikan kisah-kisah tersebut yang dinukilkan dari perawi-perawi yang majhul allati yaglibu 'ala dhanni kadhbuha aw kadhbu aktsariha, yang kemungkinan besarnya adalah dusta atau mayoritasnya adalah dusta. Ma'anil kitabillah, tidak boleh dijadikan sebagai makna-makna dari kitabullah, yaitu tidak boleh kisah-kisah tersebut dijadikan sebagai makna yang menjelaskan kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maktu'an biha, yaitu dijadikan sebagai dalil yang maktu', yang qat'i. Yang menjelaskan kitabullah, tidak boleh. Wala yastaribu bihadza ahadun, dan tidak ragu seorang pun dengan hal ini. Itu enggak boleh menjadikan kisah-kisah Israiliyat sebagai penjelas daripada ayat-ayat Al-Qur'an dan menjadikan sebagai makna-makna dari ayat-ayat Al-Qur'an, enggak boleh. Dan tidak ada orang yang ragu dengan hal ini. Walakin akan tetapi bisababil ghaflah, karena sebab ghaflah, sebab kelalaian, an hadza, tentang perkara ini, hasala ma hasal, terjadilah yang terjadi. Artinya banyak kitab-kitab tafsir di dalamnya dipenuhi dengan kisah-kisah Israiliyat. Wallahul muwaffiq. Baik. Syekh di sini menjelaskan tentang na'am sedikit kedudukan Israiliyat. Kemudian Syekhul Islam rahimahullahu taala juga menyebutkan tentang hal ini, tentang Israiliyat. Naam. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Usul Tafsir juga menyebutkan tentang hal ini, yaitu tentang Israiliyat, kisah-kisah dari Bani Israel, kabar-kabar yang dinukil dari mereka, dan makna Bani Israel di sini atau yang dimaksud dengan Israiliyat itu kisah-kisah dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Yang dimaksud dengan Israiliyat adalah kisah-kisah yang dinukil dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, dan mayoritasnya dinukil dari orang-orang Yahudi. Al-Israiliyat, kisah-kisah dari Bani Israel, itu terbagi menjadi tiga macam. Jenis yang pertama, berita yang disetujui oleh Islam dan dibenarkan oleh Islam, yang disetujui dan dibenarkan oleh Islam. Nah, maka yang seperti ini kita membenarkannya. Kisah-kisah dari mereka yang dibenarkan oleh Islam, baik melalui Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita benarkan. Contohnya seperti kisah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, bahwa saya ada seorang pendeta datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau seorang ahli ibadah dari mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku mendapati bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala," yaitu mendapati dalam kitab atau yang lainnya, "bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan langit pada jari-jarinya," yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menggenggamnya, "wal ardina ala isba," dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi juga di atas jari-jarinya. Kemudian pohon-pohon juga demikian, dan air-air Allah letakkan di atas jari-jarinya, dan semua makhluk di atas jari-jarinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Anal Malik," akulah raja. Mendengar ucapan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, atau tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Dan tertawanya beliau ini tasdiqan li qaulil habr, membenarkan ucapan orang tadi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat dalam surah Az-Zumar, "Wa ma qadarullaha haqqa qadarih, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Ayat dalam surat Az-Zumar yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam, pada hari kiamat menggenggam bumi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melipat langit dengan tangan kanannya. Yang ayat ini membenarkan apa yang diucapkan oleh Habrun minal ahbar yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka ketika ada persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ada persetujuan dari Islam tentang benarnya apa yang disampaikan Bani Israel, maka kita benarkan seperti dalam kisah ini. Kemudian jenis yang kedua dari jenis Israiliyat adalah kisah atau berita yang diingkari oleh Islam. Bahkan Islam mempersaksikan kedustaannya. Artinya mengatakan itu adalah dusta. Maka kisah yang datang dari mereka yang didustakan oleh Islam, yang telah didustakan oleh Islam, maka kisah tersebut adalah kisah yang batilah, yang kita wajib untuk mendustakannya juga dan mengingkarinya. Contohnya seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan, "Idza jama'a min waraiha ja'al walad ahwal." Mereka mengatakan kalau seseorang suami, menggauli istrinya dari belakang, ja'al walad ahwal, maka anaknya akan juling, kata Yahudi ini. Maka fanazalat turunlah ayat, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Istri-istri kalian adalah harth kalian, ladang kalian, maka datangilah ladang tersebut dari jalan manapun yang kalian inginkan. Baik. Islam mendustakan langsung apa yang disampaikan oleh Yahudi ini. Maka apa yang datang dari Yahudi atau istri Israiliyat yang diingkari dan didustakan oleh Islam, maka kita juga mendustakannya. Dan kisah-kisah tersebut adalah batil, dan pernyataan tersebut adalah batil. Kemudian yang ketiga, kisah atau berita dari Bani Israel yang tidak disetujui oleh Islam, yaitu Islam tidak membenarkannya dan juga tidak mengingkarinya. Datang kisah, mereka bawakan, mereka sampaikan, tidak ada pengingkaran dari Islam dan juga tidak membenarkan. Maka yang seperti ini, wajib tawakkuf fi, wajib tawakkuf. Mana tawakkuf? Enggak membenarkan dan tidak mendustakan. Tidak mengatakan hak dan tidak mengatakan batil. Taib, seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dulu orang-orang Ahlul Kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibraniyah dan menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk Ahlul Islam ketika itu. Mereka pintar sudah menerjemahkan kitab Taurat. Kemudian dijelaskan dengan bahasa Arab. Maka ketika situasinya seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum." Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan jangan kalian mendustakan mereka. Fakulu, katakan oleh kalian, "Amanna billahi wa ma unzil." Aku beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan. Aku beriman kepada Allah dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Aku beriman, aku mengimaninya. Ucapkan ini, jangan mendustakan mereka dan jangan membenarkan mereka, karena khawatir apa yang mereka sampaikan benar kemudian kita dustakan sehingga kita mendustakan Alkitab, atau ternyata yang mereka sampaikan batil, kemudian kita benarkan, maka kita membenarkan yang batil. Maka dalam perkara-perkara yang sampai kepada kita dari Bani Israel dan tidak ada pengingkaran dari Islam dan juga tidak ada pembenarannya dari Islam, maka wajib tawakuf, tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Katakan aku beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan. Nah, akan tetapi jika sekedar at-tahadduts, ya, sekedar memperbincangkan, ada kisah Bani Israel ya, diperbincangkan. Nah, mungkin di komentari atau semisalnya. Nah, jais boleh ya, jika tidak khawatir. Nah, berbahaya. Jika tidak khawatir berbahaya. Bagaimana tidak khawatir berbahaya? Yaitu jika tidak khawatir manusia akan meninggalkan Al-Quran kemudian lebih condong kepada kisah-kisah Bani Israel. Nah, dalam Al-Quran cuma begini, ringkes. Oh, ini lebih rinci ya, dari Bani Israel ini. Wah, rinci, lebih rinci lagi. Di Al-Quran itu cuma menyebutkan Ashabul Kahfi. Satu yang bersama mereka ada satu anjing, tidak menyebutkan warnanya. Kisah Bani Israel ada disebutkan warnanya seperti ini, wah lengkap. Sehingga meninggalkan Al-Quran ya, kemudian lebih condong kepada kisah-kisah Bani Israel. Yang di situ mungkin Bani Israel menyebutkan warna anjingnya seperti ini, seperti itu, ya. Nah. Baik, Allahul musta'an. Maka kalau dikhawatirkan seperti ini, khawatirkan manusia lebih condong nanti kepada kisah-kisah tersebut daripada mendengarkan Al-Qur'an. Naam, atau kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, maka kita tidak boleh bertahadduts dengan kisah Israiliyat yang seperti ini. Jika tidak dikhawatirkan, maka silahkan. Berdasarkan hadis, balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj. Sampaikan dariku walau satu ayat dan sampaikan dari Bani Israil dan silahkan, tidak mengapa. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Artinya tahadduts, memperbincangkan tentang kisah-kisah mereka, nah boleh jika tidak khawatir tadi. Jika tidak dikhawatirkan berbahaya. Di antara contoh bahayanya adalah manusia nanti akan lebih serius mendengarkan kisah Bani Israel yang datang dari mereka daripada mendengarkan ayat atau hadis. Nah, baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian faidah tentang bagaimana kita menyikapi Israiliyat, kisah-kisah dari Bani Israel. Baik, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.